dolo si jaga hati cuma perbeta sing pernah kurang sepung cinta perbeta sekarang mau kasih kabar jua sing bisa mengkali di sana susanan ka apa bertahun-tahun beta kasih hati ini parnona sampai susing ada sisa apa beta bawa cuma tinggal luka dengan air mata biarkan jua sepiring di singakan pernah ada dua raja dalam satu hati dolong segala hari sebilang cinta sing pernah lupa biar cuma sakata suara jua susah mengkali di sana sunyaman dia bertahun-tahun beta kasih hati ini pernona sampai susing ada sisa apa beta bawa jua sepiring dia mungkin dia yang lebih baik terbeta sudah lupakan kisah yang pernah ada karena singa kan beta susah kalau beta suka lah dari waktu deng jarak yang kasih pisah katong dua biar sudah beta simpan semua rasa ini tahan semua sakit ikam hati tuang jantung menyesal si super lente. Kan jua si bilang apa sing si marah beta karena sing ada kabar si jang lupakan kisah yang pernah ada karena sing akan pernah ada dua. Satu hati.